ucapan sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama itu bukan batasan, ya, akan tetapi hanya sebatas penyebutan. Siapa yang mengihsannya, niscaya dia masuk surga. Nah, silahkan Pak Sugeng. Ya, tidak apa-apa. Bismillah. Allahumma a'udzu biridhoka min syakhotik wa bi mu'afatika min ukubatik wa wa'udzu bika minka la ukhyi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Sepekan. Ibu-ibu ada yang mau nyoba? Silahkan. Allahumma a'udzu birdhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya, Bu, silakan. Bismillah. Allahumma a'udzu bika Allahumma a'udzu birdhaka min sakhatik wa bi mu'afatik min 'uqubatik wa a'udzu bika min minka la'usi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Barakallahu fiik. Ada yang lain dari bapak-bapak, saudara-saudara sekalian? Kasaifu sudah mawai'a ulun. Ulun belum hafal aja. Jadi kada ulun takuni. Dua-duanya bisa. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma a'udzubiridhaka. Sama. Tidak mengurangi atau melampaui makna. Ya, silakan Mas Taisar. Yang masih muda-muda semestinya ini harus menghafalnya. Kalau yang sudah banyak urusan, banyak cucu, mungkin ada semacam keringanan. Tapi yang masih muda, apalagi masih jomblo, nah, atau yang baru nikah, Mas Yazid. Allahumma a'udzubika min biridhaka min sakhatik. Ulangi. Allahumma. Allahumma a'udzubika min sakhatik bi mu'afatika min 'uqubatik. A'udzubika minka la uhsi sana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Nah. Ibu-ibu ada lagi yang ingin coba? Naam. Silahkan Pak, kasih mic-nya ke Bapak. Bapak siapa namanya? Wahyu, ya. Ya. Doa yang panjang. Doa apa, Ustaz? Yang panjang. Yang panjang. Ya, silahkan. Allahumma inni abduka wa abni abdika wa abnu amatika masyadin fiya hukum. Fiya madin, fiya hukmuhu adlun, fiya kodauka, as'aluka bismin kulli. Bikullismin. As'aluka bikullismin, huwa laka samaita bihi nafsik. Au angzaltahu fi kitabika, au alamtahu ahad min khalkika, au istaksarta bihi fi ilmil ghaibi. Indaka, angtaja'alal qur'ana. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Yang menghafal untuk dirinya sendiri. Ada hadis berbunyi, man wajada khairan falyahmadillah. Wa man wajada ghaira dzalik falayalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati kebaikan, maka dia telah, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Siapa yang mendapati selain itu, maka jangan ada yang mencela kecuali dicela dirinya sendiri. Nah, ada yang lain? Silakan, Bu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika min la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Barakallahu fiik. Sekarang kalau dalam bahasa logat orang-orang Arab seperti di Kuwait, kita mengucapkan barakallahu fika untuk laki-laki. Tapi mereka tidak menyebutkan ka-nya di belakang. Barakallahu fik. Itu berarti kepada laki-laki. Kalau perempuan kan barakallahu fiki. Maka mereka mengucapkannya biar ada bedanya. Barakallahu fij. Fij itu berarti kepada perempuan. Nah itu bah lahjah. Logat barakallahu fiij. Baik, ada yang ibu-ibu panjang doa yang panjang, doa resah, gelisah, atau ibu-ibu tentram terus bersama suaminya. Jadi enggak perlu memerlukan doa ini. Ini kayaknya yang belum hafal kayaknya tentram terus. Enggak perlu doa ini kayaknya. Allahumma inni abduk wa banu abdik wa banu amatik nasiyati biyadik adlun fiya hukmuk madhin fiya qadha'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib indak أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Baik, kita lanjut kepada bab yang ke-28. Penulis hafizahullah taala mengatakan tafadhulul asmaul husna wa dzikrul ismil a'zam. Perbedaan keutamaan asmaul husna dan penyebutan nama paling agung. Maksudnya apa? Gini, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Rasul terdapat penyebutan Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang paling indah. Di sana ada lagi yang bisa kita juga gunakan dalam berdoa. Yang disebut dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Jadi dari Asma'ullahil Husna itu ada nanti nama yang tersendiri, nama Allah yang paling agung. Dua-duanya ini bisa dipakai di dalam doa sebagai bentuk tawassul. Siapa yang berdoa dengan menyebutkan Asma'ullahil Husna, maka diharapkan doanya dikabulkan. Siapa yang di dalam doanya menyebut Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung, juga sangat diharapkan doanya dikabulkan. Jadi ada dua istilah sekarang. Al-Asma'ul Husna dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Ada dua istilah sekarang. Al-Asma'ul Husna, semua nama-nama Allah yang Allah sebutkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasul. Ismullahil A'zam yang akan kita bicarakan sekarang ini. Baik. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, laqad marra ma'na bayanu anna asma'illahil husna ghairu munhasiratin fi 'adadin mu'ayyan. Telah berlalu bersama kita penjelasan bahwa asmaul husna, nama-nama Allah yang paling indah, tidaklah terbatas pada jumlah tertentu. Wa anna qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi 99 asman man ahsaha dakhala jannah la yufidu hasr al asmaul husna fi hadzal 'adad. Adapun sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak memiliki sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa meliputnya niscaya masuk surga. Tidak menunjukkan pembatasan Asmaul Husna pada jumlah tersebut. Ini sudah kita sebutkan. Wa anna qasarahu atau qisarahu ad-dilalatu ala fadilati hadhihi al-asma at-tis'ata wa tis'in. Bahkan maksimal kandungan hadis tersebut adalah menunjukkan keutamaan nama-nama yang berjumlah 99. Itu saja sebenarnya yang dituju dari penyebutan Rasulullah SAW bahwa Allah memiliki 99 nama. Itu menunjukkan kepada bahwa Allah memiliki nama-nama yang paling indah, yang berjumlah 99. Wa annaha ukhtussat bi anna man ahsaha dakhal jannah. Ia memiliki kekhususan bahwa siapa yang meliputnya niscaya masuk surga. Meliputnya, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahasa Arabnya, mengihsa'nya. Meliputnya, mengihsa'nya. Mengihsa'nya itu ada tiga tahapan. Yang pertama, mengumpulkan dan menghafalkannya. Yang kedua, memahami makna-maknanya. Yang ketiga, mengamalkan indikasi-indikasinya. Betul ya? Tiga hal itu. Baik. Sekarang kita, penulis kemudian mengatakan, wa fi hadza dalalatun ala tafadhulil asma'il husna khilafan lima nafa dzalik. Maka di sini terdapat petunjuk tentang perbedaan keutamaan asma'ul husna, nama-nama Allah yang paling indah, berbeda dengan yang menafikannya. Apa maksudnya? Gini, penulis ingin mengatakan kepada kita, dari nama-nama Allah seluruhnya yang tidak terbatas itu, 99 paling indah. Yang selainnya nama-nama Allah. 99 paling indah. Ini menunjukkan bahwa antara nama-nama sendiri ada apa? Ada tingkatan, perbedaan tingkatan. Asmaul Husna lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, penulis hafizahullah dan para ulama sebelum beliau lebih condong kepada pendapat ini. Bahwa Asma'ullahil Husna itu adalah nama Allah yang lebih tinggi dibandingkan nama-nama yang lain. Paham sampai sini? Ya. Bahwa nama-nama Allah ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang indah, ada yang paling indah. Ada yang indah, ada yang paling indah. Ada tingkatan-tingkatannya. Paham sampai sini? Taib. Kemudian penulis mengatakan, berbeda dengan yang menafikannya. Oh, berarti ada pendapat lain. Ada pendapat lain. Pendapat lainnya apa? Bahwa di dalam Asma'ul Husna semuanya sama. Enggak ada perbedaan. Ini maksudnya berbeda dengan yang menafikannya. Yang menafikan perbedaan. Ya. Maksudnya pendapat penulis berbeda dengan orang yang tidak sependapat dengan beliau. Yang tidak sependapat dengan beliau bagaimana? Yaitu bahwa seluruh Asma'ullah, seluruh nama-nama Allah semuanya apa? Sama. Husna semuanya. Husna semuanya. Sedangkan penulis berpendapat bahwa nama Allah ada yang husna, ada yang nama. Ada yang paling indah, ada yang indah. Ada yang paling indah, ada yang indah. Nah, begitu. Nah, di sini mulai permasalahan. Beliau memulai permasalahan. Ya. Sekali lagi pendapat beliau, apa tadi? Siapa yang mau menjelaskan kepada saya? Bahwa nama-nama Allah indah. Habis itu tingkatan-tingkatan. Lebih mudahnya nama-nama Allah bertingkat-tingkat. Ya, begitu ya. Paham sampai sini? Nah, di sana ada pendapat lain bahwa nama-nama Allah sama, tidak ada tingkatan-tingkatan. Semuanya husna. Semuanya husna. Baik. Sekarang beliau menyebutkan dalil, kemudian penjelasan akan hal ini. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, Syekhul Islam, istilah Syekhul Islam itu istilah yang menunjukkan kepada ketinggian derajat ulama. Syekhnya orang Islam. Makanya disebut dengan Syekhul Islam. Artinya ulamanya orang Islam, Syekhul Islam. Bukan hanya Syekh Banjar, bukan. Syekhul Islam. Syekhnya umat Islam. Dan yang terkenal dengan gelar ini gelar bukan kunyah, gelar. Yang terkenal dengan gelar ini Ibnu Taimiyah. Yang nama asli beliau Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani. Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani. Nama asli beliau Ahmad namanya. Ya. Nama asli beliau Ahmad. Dan beliau ini ulama abad ke-8 Hijriah. Meninggal pada tahun 728 Hijriah. Ya, murid-murid beliau banyak. Seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi. Itu murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau ini sering diucapkan perkataannya. Kenapa? Karena saking cerdasnya. Bahkan sebagian orang mengatakan, kalau Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata atau berbicara tentang tafsir, beliau seperti ahli tafsir. Kalau berbicara tentang bahasa, seperti ahli bahasa. Kalau berbicara tentang Syiah Rafidhah, seperti orang Syiah Rafidhah. Saking dalamnya ilmunya. Ya. Dan buku beliau atau ucapan-ucapan beliau yang sangat terkenal tersebut di dalam Majmu'ul Fatawa. Namanya Majmu' itu kumpulan. Fatawa, fatwa-fatwa. Bukan beliau yang menulis. Akan tetapi ada orang yang mengumpulkan perkataan-perkataan beliau. Jadi kitab yang banyak. Yang disebut dengan Majmu'ul Fatawa. Dan para ulama yang tahu hakikat ilmu, dia tidak akan pernah tidak menggunakan Majmu'ul Fatawa. Saking luasnya ilmu Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau ini ulama abad ke-8 Hijriah. Dan lebih condong kepada mazhab, lebih condong. Bukan berarti bermazhab. Lebih condong kepada mazhab Hambali. Ya, Hambali. Jadi, Syekhul Islam itu gelar. Ibnu Taimiyah nama. Anaknya Taimiyah. Tapi nama aslinya Ahmad bin Abdul Halim. Ahmad bin Abdul Halim. Bin Taimiyah Al-Harrani. Harran dari kota Damaskus. Salah satu desa di Damaskus. Jadi ini ulama Syria. Ya. Dulu negeri Syam itu melahirkan ulama-ulama besar. Negeri Syam melahirkan ulama-ulama besar. Terutama abad ke-6, ke-7, ke-8. Timbul di sana ulama-ulama besar. Nah, Syekhul Islam, timbul pertanyaan, kenapa sering disebutkan dalam kajian-kajian kita perkataan Syekhul Islam Taimiyah? Tadi sudah saya jawab, karena saking pintarnya beliau. Ya. Saking pintarnya beliau. Bahkan kadang-kadang ada perkataan-perkataan beliau yang merupakan penjelasan, penjelasan yang indah dan juga sangat mencukupi yang sebelumnya belum dijelaskan. Nah, begitu. Itu sebabnya. Ya, bukan berarti kita fanatik terhadap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukan berarti beliau itu maksum, apa namanya, terjaga dari kesalahan, enggak. Tetapi karena seperti yang saya sebutkan tadi, kepintaran beliau, kemudian penjelasan beliau dalam sebuah masalah yang terkadang belum didapati dari ulama sebelumnya secara mendetil. Paham ya maksud saya? Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, perkataan mereka yang mengatakan wa qawlu man qala sifatullah taala la tatafadalu wa nahwu dhalik qaulun la dalila alaih. Perkataan mereka yang mengatakan sifat-sifat Allah tidak berbeda dari segi keutamaan atau yang seperti itu adalah perkataan yang tidak didukung oleh dalil. Ini sama yang kita sebutkan tadi. Yang menyatakan tidak ada perbedaan tingkatan-tingkatan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah itu tidak ada dalilnya. Wa kama anna asma'ahu wa sifatahu mutanawwi'atun fa hiya aidan mutafadhilatun kama dalla 'ala dhalika al-kitab was sunnah wal ijma' ma'al aql. Dan sebagaimana nama-nama dan sifat-sifatnya bermacam-macam, maka ia juga berbeda-beda keutamaannya. Ini kan nama Allah banyak. Betul? Nama Allah banyak. Bahkan tidak terhitung. Dan juga sifat Allah banyak. Bahkan tidak bisa terhitung. Sebagaimana banyak, maka banyak itu biasanya menunjukkan tingkatan-tingkatan. Tidak sama. Dari A sampai Z-nya. Tidak sama. Nah ini dia. Sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh Alkitab, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Akal. Taib. Wa mimma yadullu ala tafadhul asma'il husna. Jadi permasalahannya sekarang kita pegang kuncinya. Bab ini, masalahnya ini. Dari awal ini nanti sampai penjelasan akhir, penulis cuma menerangkan masalah ini. Apa masalahnya tadi? Bahwa nama-nama Allah bertingkat-tingkat, berbeda-beda keutamaannya. Ini masalah awal. Harus pegang antum. Ya? Masalah awal harus dipegang. Jadi kalau saya perhatikan bab-bab sebelumnya misalkan, kita berbicara tentang zikir. Kemudian penulis lari kepada keutamaan-keutamaan zikir. Kemudian adab-adab berzikir. Baru setelah itu penulis menyebutkan tentang zikir yang paling utama baca Quran. Kemudian penulis masuk ke dalam ilmu-ilmu Quran. Banyak. Kemudian setelah itu baru penulis menyebutkan tentang zikir yang paling utama lagi berzikir dengan Asma'ullahil Husna. Asma'ul Husna. Kemudian baru setelah itu, sekarang-sekarang ini masih membicarakan Asma'ul Husna. Jadi jangan bingung. Ini buku mau kemana sih? Ini kitab mau kemana? Ini sebenarnya membicarakan fikihnya berzikir. Ya, fikihnya berzikir. Jadi dari kata zikir itu dikemas sampai sekarang. Zikir yang paling utama, yang kedua adalah berzikir dengan nama-nama Allah yang husna. Kemudian menyebutkan apa itu nama-nama Allah yang husna. Apakah terbatas, tidak terbatas penjelasannya. Nah sekarang ada lagi pembahasan baru tentang Asma'ul Husna. Bahwa Asma'ul Husna bertingkat-tingkat. Itu kunci permasalahan dalam bab ini. Di bab ke-28. Ya? Jadi sampai akhir bab nanti jangan sampai bingung. Sampai akhir bab jangan sampai bingung. Jadi kuncinya itu. Penulis ingin memberitahukan kepada kita sebagai ilmu pengetahuan dalam Islam bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ya. Baik, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Wa mimma yadullu ala tafadhulil asma'il husna ma thabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fil akhbaris sahihah anna lillahi isman a'zamu idza su'ila bihi a'ta. Artinya, di antara perkara yang menunjukkan adanya perbedaan keutamaan Asma'ul Husna adalah apa yang disebutkan dari Nabi Muhammad SAW dalam riwayat-riwayat sahih. Bahwa Allah memiliki nama paling agung. Apabila Allah diminta dengan menggunakan nama itu, niscaya dia akan memberi. Oh ternyata dalilnya dari hadis-hadis sahih, riwayat-riwayat yang sahih. Bahwa nama-nama Allah itu bertingkat-tingkat. Ada namanya Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Apa bahasa Arabnya, Pak? Ismullahil A'zam. Dicatat gitu ya. Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam. Nama-nama Allah yang paling agung. Ya. Yang mana apabila seseorang berdoa dengan nama-nama Allah yang paling agung ini, dengan Ismullahil A'zam ini, maka doanya niscaya dikabulkan. Doanya niscaya dikabulkan. Ya. Kenapa? Karena Allah menyukai namanya yang agung ini. Orang kalau berdoa dengan menyebut nama-nama ini, Allah paling suka karena berarti dia sedang mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Wala raib anna hadhihi fadilatun 'azimah ikhtassa biha hadha al-ismu alladhi wusifa bi annahu ismullahil a'zam. Tidak diragukan lagi bahwa ini merupakan keutamaan yang sangat agung yang menjadi kekhususan nama tersebut di mana disifatkan sebagai nama Allah yang paling agung. Ini menunjukkan disifati namanya saja agung. Ismullahil Azam. Isim itu nama. Allah, Allah. A'zam, paling agung. Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Ya, namanya saja, istilahnya saja sudah menunjukkan kepada keagungan, keutamaan, kehormatan, kemuliaan, ya, ketinggian. Ismullahil A'zam. Isim itu nama Allah, Allah, A'zam, paling agung. Apalagi dijanjikan di sini, siapa yang meminta, berdoa dengan menyebut nama itu, niscaya dikabulkan oleh Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa nama-nama selain Ismullahil A'zam, husna dia. Tetapi lebih husna lagi adalah Ismullahil A'zam. Baik. Kemudian penulis mengatakan, وَلَعَلَّنَا نَسْتَعْلِضُ بَعْضَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ. Artinya, pada pembahasan berikut kami akan memaparkan sebagian hadis-hadis yang disebutkan tentang itu. ثُمَّ نَقِفُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى كَلَامِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَعْيِينِهِ. Kemudian kita menelaah bersama perkataan sebagian ahli ilmu dalam menentukan nama yang dimaksud. Jadi ada dua masalah di sini. Pertama, nanti penulis akan menyebutkan ada hadis-hadis yang menunjukkan adanya Ismullahil A'zam. Ya, masalah yang kedua, apa Ismullahil A'zam? Ya, karena kan menggiurkan keutamaannya. Siapa yang berdoa dengan menyebut Ismullahil A'zam dikabulkan doanya. Menggiurkan kan? Nah, makanya para ulama berbeda pendapat. Apa itu Ismullahil A'zam? Para ulama berbeda pendapat. Apa itu Ismullahil A'zam? Baik, kita baca sekarang beberapa hadis yang dibawakan oleh penulis. Rawal Imamu Ahmadu fil Musnadi wa Ahlus Sunanil Arba'ah an Anas ibn Malikin radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وزاد أبو داود والنسائي في آخره يا حي يا قيوم. Imam Ahmad salah satu imam yang mengumpulkan dua ilmu, hadis dan fikih. Muridnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Muridnya adalah Ahmad bin Hanbal. An-Naisaburi. Ada lagi satu nisbatan beliau, An-Naisaburi. Bukan An-Naisaburi. Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Asy-Syaibani. Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, dari berasal dari daerah Syaiban. Yang jelas beliau ini ulama yang mengumpulkan hadis dan fikih. Makanya beliau mempunyai kitab Musnad Imam Ahmad. Kitab yang di dalamnya hadis-hadis Rasul ditertibkan sesuai dengan nama sahabat, sesuai dengan abjad dalam huruf ijaiyah. Jadi Hamzah dulu, siapa sahabat yang bernama Hamzah atau yang terkenal dengan Hamzah, Abu Hurairah, kemudian Anas, kemudian sebegitu. Kemudian Ba, siapa? Sesuai dengan nama sahabat yang sesuai dengan huruf abjad. Itu dalam kitab Musnad. Ya. Dan beliau mempunyai Ara'ul Fiqhiyah. Pendapat-pendapat fikih yang akhirnya menjadi mazhab Hambali. Nah, begitu ceritanya. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau juga mengumpulkan fikih dan hadis, akan hadis dan ilmu fikih. Akan tetapi lebih condong kepada ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Jadi orang-orang, para ulama berbeda-beda. Ya, keistimewaannya masing-masing mempunyai istimewaan dan ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Al-Musnad bahwa para penulis kitab As-Sunan yang empat. Siapa penulis kitab As-Sunan yang empat? Sering kita bicarakan ini. Sunan Abu Daud. Sunan itu nama kitab, bukan Sunan Kalijogo, bukan Sunan. Sunan itu nama kitab. Ya, Sunan Abu Daud. Kitab Sunan yang menulisnya siapa? Imam Abu Daud As-Sijistani. Dan Imam Abu Daud mempunyai kitab namanya As-Sunan. Ya. Akhirnya terkenal dengan Sunan Abi Daud. Kemudian Imam At-Tirmidzi, ya, yang mana beliau mempunyai kitab Jami' At-Tirmidzi. Maka akhirnya terkenal dengan Sunan At-Tirmidzi. Kemudian Imam An-Nasa'i, akhirnya beliau mempunyai kitab As-Sunan. Akhirnya terkenal dengan Sunan An-Nasa'i. Sunan Ibnu Majah begitu juga. Nah, kenapa namanya sama Sunan? Karena di dalam kitab Sunan ini semuanya, kebanyakan hadis, bahkan semuanya hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih saja. Jadi tidak ada kitab tafsir di dalamnya, hadis-hadis tafsir enggak ada. Hadis-hadis sejarah enggak ada. Ya, kenapa disebut dengan kitab Sunan? Karena hadis-hadisnya hanya berkaitan dengan fikih, dari mulai toharoh sampai kepada persaksian. Dari mulai toharoh sampai kepada jihad. Atau itqu raqabah, memerdekakan budak. Dan semisalnya. Nah, ini sebagai pengetahuan saja. Dan para penulis kitab-kitab As-Sunan yang empat. Yaitu Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Kalau ditanya, siapa yang menulis kitab Sunan Abi Daud? Maka kita jawabnya, siapa? Abu Daud. Jangan antum menjawabnya, Sunan Abi Daud. Ya, Sunan itu nama kitab Sunan. Gitu ya. Ini kadang-kadang orang salah. Sunan itu dikira Sunan Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Tangkisung. Jangan, bukan. Ya, Sunan itu kitab hadis. Penulisnya Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Secara urutan kesahihan tadi, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Artinya hadis-hadis yang lebih banyak sahihnya di Sunan Abi Daud dibandingkan At-Tirmidzi. Lebih banyak sahihnya dibandingkan An-Nasa'i, lebih banyak sahihnya dibandingkan Ibnu Majah, dan terus seperti itu. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa seraya mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, Al-Mannan badi'us samawati wal ardhul dhalali wal ikram. Ya Allah, sungguh aku memohon padamu bahwa bagimu segala puji. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagimu, sang pemberi nikmat, pencipta langit dan bumi, pemilik keagungan dan kemuliaan. Subhanallah. Indah. Ya. Memang namanya indah. Dan saya sering mengatakan, lezat-lezatlah mengagungkan Allah. Merasa lezatlah tatkala kita mengagungkan Allah. Coba lihat aja artinya antum baca. Ya, seakan-akan kita benar-benar, bukan seakan-akan, kita benar-benar memiliki sembahan yang sangat-sangat agung. Yang paling pantas untuk dipuji. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, engkau telah meminta kepada Allah dengan namanya yang paling agung, yang jika berdoa menggunakannya, niscaya akan Dia kabulkan. Apabila diminta menggunakannya, niscaya Dia akan beri. Diminta dengan menggunakannya. Maksudnya ketika Allah dimintai dengan menggunakan nama-nama tersebut, niscaya Allah akan memberi. Nah, ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semestinya seseorang menggunakan ini di dalam doa-doanya. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, saya sudah berusaha menghafal ini, kemudian saya sudah berusaha memaknainya, saya paham artinya, saya pakai dalam berdoa, tapi doa saya kok enggak kabul-kabul. Maka jawabannya ada beberapa faktor. Yang pertama, ad-du'a kasilah. Doa itu bagaikan pedang atau senjata yang tajam. Senjata tajam, dia berfungsi ketika yang memegang senjatanya itu kuat, yakin, kokoh, teguh. Tapi kalau seandainya yang memegang senjatanya tersebut tidak kuat, maka tidak akan mujdi, tidak akan manjur. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan pengabulan. Ya, doanya tidak salah. Ismullahil a'zamnya tetap kedudukannya seperti itu. Jika dia diminta, dia akan, Allah akan memberi. Jika Allah dimintai dengan menyebut nama Allahil a'zam, Allah akan memberi. Tapi yang berdoanya ternyata ragu. Ada kadang-kadang orang berdoa, ah nyoba ah doa, kali dikabulkan. Kok kali? Gimana? Itu namanya enggak yakin. Ya. Tidak boleh kita berdoa tidak yakin. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai dan lahin, yaitu sia-sia. Enggak yakin dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Faktor yang kedua, kalau sudah berdoa dengan ismullahil a'zam, sudah memahami maknanya ketika berdoa, dipakai ketika berdoa, tapi kok belum dikabulkan? Faktor kedua, sebabnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan mengambil opsi yang lain dalam doa. Karena ketika orang berdoa ada tiga opsi, tiga pilihan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bidakwah illa istajaballahu ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa melainkan Allah akan mengabulkan salah satu dari tiga doa tersebut. Salah satu dari tiga pilihan. Yang pertama, imma an yastajiballahu da'watah. Allah langsung kabulkan doanya. Yang kedua, imma an yudakhirahu fil akhirah. Allah simpan pengabulan doanya di akhirat. Karena biar lebih sempurna nikmatnya di akhirat. Yang ketiga, imma an yasrifa anhu minas su'i mithlihi. Allah menghilangkan keburukan yang dia dapatkan. Lebih utama dia dapat ini dibandingkan apa yang dia minta. Paham? Ya. Jadi Allah tidak mengabulkan permintaannya, tapi Allah hilangkan keburukan darinya yang lebih utama dibandingkan kalau dia diberikan kebaikan yang dia minta. Minta luas rezeki, minta lancar berdagang. Ternyata Allah enggak kasih. Ya secukupnya aja dagang. Tapi Allah memberikan yang lain. Apa itu? Menjauhkan dia dari penyakit, menjauhkan dia dari kerugian, menjauhkan dia dari perceraian, dan semisalnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang berdoa tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Saya ulangi. Orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Diambil dari beberapa sisi. Yang pertama, kalau dia berdoa, dia akan dipilihkan dari tiga pilihan. Salah satu dari tiga pilihan. Langsung dikabulkan, atau disimpan di akhirat, atau dihilangkan keburukan dari dirinya yang senilai dengan kebaikan yang dia minta tadi. Sisi yang kedua, orang berdoa tidak pernah rugi. Dia mengerjakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepada-Ku. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang aku, katakanlah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa jika ia berdoa kepadaku. Maka berdoalah kalian kepadaku. Lihat, tidak rugi orang yang berdoa. Dia berarti sedang mengerjakan perintah Allah. Yang ketiga, orang yang berdoa tidak pernah rugi. Kenapa? Karena dia sedang merendahkan dirinya dan benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah. Orang yang berdoa itu kan benar-benar sedang mengabdikan dirinya, merendahkan, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Dan itu yang paling disukai Allah. Ya, itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yaqunul 'abdu min rabbih fa huwa sajid, fa aktsiru fihi min ad-du'a." Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya Allah Jalla wa'ala adalah tatkala dia sujud, maka perbanyaklah doa. Kenapa sujud disuruh perbanyak doa? Karena dia sedang merendahkan diri di hadapan Allah. Kepalanya paling tinggi dia letakkan di atas tanah, lebih rendah dibandingkan pantatnya. Subhanallah. Ya. Makanya orang yang berdoa itu sedang mengamalkan amalan yang paling dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, laisa syai'u akrama 'ala Allah min ad-du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Ini tiga, ini orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Ya, wallahu alam. Nah, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, dan Abu Daud dan An-Nasa'i menambahkan pada bagian akhirnya, ya hayyu ya qayyum. Berarti bagaimana? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta wahdaka, la syarika lak, al-mannan, badi'us samawati wal ardh, dzul jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Tambahannya begitu. Ya. Dan tambahan-tambahan riwayat ini penting dan dapat digunakan kalau seandainya tambahan riwayatnya sahih. Ya. Ini hadis yang pertama yang disebutkan oleh penulis bahwa Ismullahil A'zam ada. Mana Ismullahil A'zam yang tadi kita baca? Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, al-mannan, badi'us samawati wal ard, dzul jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Mana Ismullahil Azam ya Ustaz? Bisa Al-Mannan? Bisa Badi'us Samawati wal Ard? Bisa Dzul Jalali wal Ikram? Bisa juga Ya Hayyu Ya Qayyum. Nah, maka nanti di penjelasan kedua beliau ingin menentukan dengan perkataan ulama mana yang namanya Ismullahil Azam. Ya, nama-nama Allah yang paling agung. Kita ambil lagi hadis selanjutnya. Wa rawa Ibnu Majah wal Hakim wa ghairuhuma an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahil A'zam alladhi idza du'iya bihi ajab fi thalathi suwarin minal Qur'an, fil Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Ini lagi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim serta selain keduanya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, nama asli Abu Umamah tadi malam sudah kita sebut. Siapa? Abu Umamah Sudai bin Ajlan. Sudai bin Ajlan. Kawan kita yang meninggal namanya siapa? Abu Azlan. Ya. Mungkin bukan pakai Z. Ajlan. Ya, pakai jim. Ajlan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim serta selain keduanya dari Abu Umamah yaitu Sudai bin Ajlan, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nama Allah yang paling agung yang jika berdoa menggunakannya niscaya Allah akan mengabulkannya terdapat pada 3 surat dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran dan surat Thaha." Mana itu? Kita lihat sekarang, ya. Al-Baqarah, Ali Imran dan Thaha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca riwayat selanjutnya. Wa rawi al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Asma'a binti Yazid radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala ismullahil a'zamu fi ismullahil a'zamu fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim wa fatihatu ali imran al-alif lam mim allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perhatikan, diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dari Asma binti Yazid. Asma binti Yazid radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama Allah yang paling agung terdapat pada 2 ayat ini, dan sembahlah kamu dan sembahan kamu adalah sembahan yang satu, tidak ada sembahan yang hak selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan pembukaan surat Ali Imran, alif lam mim, Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia yang Maha Hidup lagi Maha Mengayomi. Ini menunjukkan tadi yang pertama surat apa itu? Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Surat apa? Al-Baqarah. Kemudian Ali Imran. Betul berarti kan? Tadi riwayat sebelumnya menyebutkan bahwa nama Allah yang agung jika seseorang berdoa dengannya terdapat pada 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, dan Thaha. Sudah kita dapati berarti. Al-Baqarah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-rahmanirrahim. Itu nama Allah yang agung. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illahu ar-rahmanirrahim. Yang kedua dalam surat Ali Imran. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian dalam surat Thaha, apa kira-kira dalam surat Thaha? Dalam surat Thaha, nah ini kita harus cari nanti apa yang dimaksud dengan dalam surat Thaha. Nah, hadisnya sahih itu. Itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, sudah kita dapati. Surat Thaha, coba lihat saya surat Thaha. Biasanya di awal-awal ada disebutkan Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa tadhkirata liman yakhsha. Thaha. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Allahu la ilaha illa huwa. Itu ismullahil awal. Surat Thaha ayat 8. Jadi bisa Bapak tulis surat Al-Baqarah 163, surat Ali Imran ayat 1, kemudian surat Thaha ayat 8. 1 dan 2. 1 dan 2. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. 1 dan 2. Surat Ali Imran 1 dan 2. Surat Thaha ayat 8. Itu ismullahil azam. Ustaz, kok kita harus mencari? Iya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu dan ini kesempatan emas. Dan orang yang cerdas adalah tahu kesempatan emas mana. Selama ini dia berdoa belum dikabulkan, maka pada saat itu dia berusaha mencari cara lain agar doanya dikabulkan, yaitu mengucapkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sedangkan kita semua mempunyai masalah. Kita semua mempunyai masalah. Tadi malam ada yang SMS saya bahwa baru 3 bulan ikut di sini, kemudian ibunya tidak setuju. kemudian ibunya marah, kemudian menganggap dirinya durhaka, maka ya dia perlu berdoa kepada Allah. Doanya agar dikabulkan, maka dia menggunakan ismullahil a'zam, nama Allah yang agung. Maka harus dicari nama Allah tersebut. Di antaranya di sini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu warrahmanur rahim. Kemudian Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Kemudian Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Itu dia. Kita baca lagi riwayat selanjutnya. Penulis kemudian mengatakan, وروى أصحاب السنن وابن ماجه وابن حبان عن بريدة رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. Diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan yang sudah saya jelaskan tadi dan Ibnu Hibban dari Buraidah radhiyallahu anhu. Buraidah bin Al-Husayb. Nama aslinya Buraidah bin Al-Husayb. Dia berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang lelaki berkata, "Allahumma inni as'aluka, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu, bi anni asyhadu, bahwa aku bersaksi, antallahu la ilaha illa anta, engkau adalah Allah, tidak ada sembahan yang hak selain engkau, al-ahadus samad, yang maha esa, tempat bergantung segala sesuatu, alladzi lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung, yang mana jika diminta menggunakannya niscaya akan dia beri, dan jika berdoa menggunakannya niscaya dia akan kabulkan. Mana berarti namanya? Antallah, bisa Allah. Ya, bisa apa? Allah. La ilaha illa anta, bisa ilah. Bisa juga. Al-Ahad, bisa juga. As-Samad, bisa juga. Itu termasuk ismullahil azam. Alladzi lam yalid wa lam yulad, ini juga ismullahil azam. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan penjelasannya, fa hadhihi ba'dul ahaditsi tsabitati fi dzikri ismillahil azami alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Inilah sebagian hadis yang sahih tentang nama-nama Allah yang paling agung, yang jika berdoa menggunakannya, niscaya dia akan mengabulkan. Dan jika diminta menggunakannya, niscaya akan dia beri. Wali ajli dha faqad kana li hadzal ismu wa ma'rifatu wal bahthu anhu sya'nun 'azimun 'inda ahli al-'ilm. Oleh karena itu nama ini, pengetahuan tentangnya dan pembahasannya memiliki kedudukan yang agung menurut para ahli ilmu. Walahum fi hadza abhathun katsirah mutawwalah wa mukhtasarah. Dan mereka, yaitu para ulama, dalam masalah ini memiliki pembahasan-pembahasan yang sangat banyak, baik yang panjang maupun ringan. Artinya, gara-gara ini ditulis. Gara-gara ini ditulis. Mana sih nama Allah yang agung itu? Karena hadisnya luar biasa. Siapa yang berdoa dengannya dikabulkan. Siapa yang meminta diberi. Nah, ini para ikhwah, nanti insyaallah taala kita akan baca perkataan-perkataan para ulama tentang penentuan ismullahil a'zam itu apa. Nah, ini kira-kira sampai di sini dulu kajian kita. Wallahu a'lam wasallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.